Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih di mukaddimah bab muraqabah. Itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Setelah Allah Subhanahu wa taala inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah adalah zat yang sunnya Allah Rabbmu, sungguh Dia adalah zat yang mengawasi, yaitu mengawasi orang-orang yang zalim. Dan sebelumnya Allah ceritakan sejumlah orang-orang yang zalim. Poin selanjutnya adalah di antara orang yang zalim yang Allah ceritakan adalah Fir'aun. Yang Fir'aun ini adalah seorang yang otoriter dan seorang yang sombong, seorang yang kelewat batas, bahkan ingkar dengan adanya Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai dia mengatakan wa ma rabbul alamin, siapa itu Rabb semesta alam. Dan teganya dia mengatakan kepada kaumnya, tidak ada bagi kalian sesembahan selain diriku. Dan dalam rangka mengejek Musa, dia berkata kepada Haman menterinya, bangunkan untukku menara, bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke jalan-jalan langit untuk melongok dan menengok dan melihat sesembahannya Musa. Dia ucapkan itu semua tahakuman dalam rangka mengejek, waliyadzubillah, wa innila adunnuhu kadziba, dan sungguh aku menyangkanya dan menganggap Musa adalah seorang yang bohong. Dan berkaitan dengan perkataan Fir'aun ini, maka Fir'aun adalah berbohong dalam perkataannya yang mengatakan sungguh aku duga Musa adalah seorang yang pendusta. Karena Fir'aun sebenarnya telah mengetahui kalau Musa itu benar dan jujur dalam apa yang dia katakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika Allah menceritakan dialog atau perdebatan antara Fir'aun dengan Musa. Maka Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ya Fir'aun, sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Basair sebagai ilmu. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mazbura, dan sungguh aku yakin bahasanya engkau wahai Fir'aun adalah orang yang binasa. Ketika Musa mengatakan perkataan ini, Fir'aun tidak menolak perkataan Musa. Ketika Musa mengatakan kau tahu bahasanya mukjizat ini yang menurunkan dan yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala, engkau telah tahu. Fir'aun diam saja. Ketika Fir'aun tidak mengatakan ma'lim tu aku tidak tahu, Fir'aun cuma diam. Dan kaidah dalam debat as-sukut fi maqami tahaddi wal munadhara, yang namanya diam dalam suasana, dalam konteks adanya tantangan dan dalam konteks debat, ya dulu alal inqita, menunjukkan kalau lawan debat tidak berkutik. Wa adamil jawab, dan dia tidak punya kemampuan untuk menjawab. Itu kaidah dalam debat. Orang debat kemudian satu lawak pasangan debatnya menyampaikan alasan-alasan, satunya lagi cuma diam saja, kemudian bahkan mengalihkan pembicaraan. Ini maknanya berarti dia tidak bisa menjawab alasan-alasan dan argumen yang dibawakan oleh lawannya. Kalau dia bisa, tentu dia akan sampaikan. Karena ini situasinya situasi debat. Lain halnya dengan orang yang ngobrol santai, maka dan dia tidak melayani perdebatan, maka dia cuma senyum saja, nyengir saja, karena tidak mau ribut, bukan karena tidak bisa jawab, boleh jadi. Kalau suasananya sudah suasana debat, debatnya sudah debat panas, maka adanya argumen kok didiamkan, adanya pernyataan kok didiamkan, maknanya adalah persetujuan. Ditambah firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun dan pengikutnya, wajahatu biha, dan mereka secara lahiriah mengingkari mujizat-mujizat Musa. Wastaiqonatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin benarnya mukjizat yang menunjukkan kalau Musa adalah utusan Allah. Namun kenapa secara lahiriah mereka menolak? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan, karena sombong terhadap kebenaran. Maka di antara bahaya sombong, sombong itu mengantarkan pada kekafiran. Seringkali orang itu memilih jalan kekafiran bukan karena tidak tahu kalau itu sebuah kebenaran, namun karena sombong, sungkan untuk mengakui kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Fahum, maka mereka Fir'aun dan orang yang mengikutinya, wal'iyadubillah, Fir'aun dan tentaranya, mereka tahu dan sadar kalau Musa itu benar, namun mereka sombong dan ingkar secara lahiriah. Madza hasala lahum, dan apa yang terjadi pada Fir'aun dan tentaranya? Yang terjadi adalah kekalahan. A'zamuha, di antara kekalahan Fir'aun yang paling tragis adalah kekalahan yang terjadi pada para tukang sihir Fir'aun. Jami'ah saharah, Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihir yang hebat-hebat di negerinya. Dan ini setelah ada kesepakatan dengan Musa alaihissalatu wassalam, dan Musa lah yang menentukan waktu, dan Musa yang menentukan waktunya, dan Musa menyampaikan waktu yang dia pilih di depan Fir'aun. Padahal dan ini satu hal yang unik, Musa yang menentukan waktu, waktu perang tanding, padahal Musa di depan Fir'aun posisinya atau teranggap lemah. Seandainya bukan karena pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, normalnya prediksinya harusnya Fir'aun yang menentukan waktu. Namun ini, ternyata Musa yang menentukan waktu tanding. Dengan Musa berkata kepada Fir'aun dan pengikutnya, mau'idukum yaumuz zinah, waktu tanding kita yang kita janjikan adalah yaumuz zinah, adalah hari Aid, hari Aidnya Fir'aun, hari rayanya Fir'aun. Wa ayusarun nasu duha, dendaknya penduduk Mesir dikumpulkan di waktu duha. Yang dimaksud dengan yaumuz zinah, makna asli yaumuz zinah adalah hari di mana semua orang ketika itu memperbaiki penampilan fisiknya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang dari zaman ke zaman pada saat hari raya. Maka manusia sejak zaman ke zaman kalau hari raya keluar rumah pakaian yang baru, yang bagus, wangi, tampilannya menarik, rapi, klimis, parlente atau apa istilah yang lainnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh manusia saat hari raya. Maka hari raya disebut yaumuz zinah, karena orang yatazayyanuna, memperbaiki penampilannya pada hari ini dan memakai hal-hal yang memperbagus tampilan fisiknya. Kenapa Musa milih yaumuz zinah? Karena itu hari libur. Di semua bangsa hari raya mesti hari libur. Di semua bangsa, meskipun dan di semua ya, di semua bangsa ketika satu bangsa itu punya hari raya, meskipun bangsa ini adalah bangsa beragama dengan agama kekafiran, maka pada hari raya tersebut mesti libur. Nah, kalau libur maka orang itu bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kan hari libur. Kalau ngumpulkan orang di hari kerja, ya wajar kalau tidak kumpul, karena hari kerja. Namun kalau hari libur, orang dikumpulkan akan kumpul semua. Wa ayusar ayu jemaah dikumpulkanlah manusia di waktu duha, tidak di waktu malam yang gelap. Maka Fir'aun pun mengumpulkan semua pembesar-besar tukang sihir dan tokoh-tokoh besar tukang sihir. Maka mereka pun berkumpul bersama Musa alaihissalatu wassalam di alun-alunnya, di alun-alun kota Mesir, dan ditonton oleh semua penduduk Mesir. Maka ini waktu yang sangat tepat yang dipilih, ini menunjukkan kecerdasan Musa dalam menentukan hari. Dia ingin bahasanya kalahnya tukang sihir Fir'aun itu betul-betul kelihatan. Karena itu hari perang tanding itu dipilih di waktu duha. Waktu duha orang suruh kumpul di alun-alun bisa. Coba waktu duhur, maka orang pilih banyak ngiyup, banyak berteduh. Kenapa? Karena kena panas. Maka pilihan waktunya adalah satu hal yang sangat sangat tepat. Waktu yang tepat untuk menampakkan sejelas-jelasnya kekalahan Fir'aun dan pendukungnya. Dipilih waktu duha. Coba pada subuh, enggak kumpul orang. Kenapa? Banyak yang tidur. Namun waktu duha jam 10 orang melek semua. Yang hobi tidur ya jam 10 itu sudah bangun. Yang hobi tidur sekalipun jam 9-an, jam 10 itu ya normalnya sudah bangun, sudah bosan tidur, melek. Ada orang rame-rame dia akan ikut lihat. Berdirinya pun dia akan biasa saja karena belum begitu terik. Dan ini di hari libur, orang tidak ada aktivitas. Biasanya orang di hari libur cari tontonan. Nah ini ada tontonan di alun-alun. Maka pilihan waktu yang sangat-sangat tepat yang diambil oleh Musa untuk mengumpulkan semua orang sebanyak-banyaknya agar nampak sejelas-jelasnya kekalahan Fir'aun. Dan mereka kemudian para tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali dan tongkat-tongkat mereka. Tali sebagaimana yang kita kenal, tongkat sebagaimana yang kita kenal. Mereka lemparkan di tanah, lalu seakan-akan alun-alun itu, lapangan itu seluruhnya berisi ular yang berjalan. Sehingga ular yang nampak demikian banyak ular sepenuh alun-alun, sepenuh lapang ini membuat semua orang yang hadir dan nonton itu merasa ketakutan. Bahkan sampai-sampai Musa pun juga merasuklah dalam hati beliau khifatan, rasa takut. Ini artinya, dan padahal sihirnya para tukang sihir Fir'aun adalah cuma sihir dalam artian sihir khoyali, sihir imajinatif. Sihirnya adalah sihir yang mengalihkan pandangan mata. Tali sebenarnya tetap tali namun terlihat ular. Tongkat sebenarnya tetap tongkat namun terlihat ular. Dan Musa di sini merasa ketakutan, merasuk dalam diri beliau ketakutan. Artinya Musa terkena sihir. Artinya Musa terkena sihir. Seandainya Musa tidak terkena sihir, tali akan tetap dia lihat sebagai tali. Tongkat akan terlihat, akan dia lihat sebagai tongkat. Tidak akan berubah jika tidak terkena sihir. Kalau nampak itu ular, berarti terkena sihir. Karena sihirnya adalah sihir mensihir mata, bukan mensihir talinya, bukan mensihir tongkatnya sehingga berubah jadi ular sungguhan. Namun yang disihir adalah mata orang yang menonton. Sehingga orang yang matanya tidak terkena sihir, maka tali tetap tali, tongkat tetap tongkat. Nah, orang yang matanya terkena sihir, maka tali terlihat ular, tongkat terlihat ular. Dan karena itu timbul ketakutan. Allah katakan bahasanya Musa mengalami ketakutan, maka ini menunjukkan kalau Musa terkena efek sihir. Oleh karena itu maka ini adalah dalil penting, jawaban untuk sebagian orang yang tidak menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Sahih Bukhari yang mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena pengaruh sihir. Ya, mereka mengatakan, wah Nabi orang mulai masa terkena pengaruh sihir, enggak pantas, wah ini hadis palsu meskipun ada di Sahih Bukhari. Maka jawabannya adalah surat Thaha ayat 68-69. La takhaf, atau ayat sebelumnya, fa'aujafa fi nafsihi khifatan. Maka masuklah ke dalam, merasuk dalam hati Musa rasa takut. Maka Allah kemudian menegur Musa dengan mengatakan la takhaf. Wahai Musa, kau tidak perlu takut. Hilangkan rasa takutmu. Hilangkan rasa takutmu. Ya, ini dalil bahasanya Musa terpengaruh, terkena efek sihir. Maka orang yang merasa berat menerima hadis Nabi yang sahih yang mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena pengaruh sihir, maka kita tanyakan kepadanya, apa sikap Anda dengan dengan firman Allah di surat Thaha yang menegaskan dan menjelaskan kalau Musa juga terkena efek sihir sehingga Musa merasa takut, sehingga Allah pun menegur Musa dengan mengatakan la takhaf, jangan takut. Sehingga ini adalah dalil bahasanya boleh jadi orang saleh terkena sihir. Oleh karena itu orang saleh yang paling saleh sekalipun yaitu para nabi, mereka terpengaruh, mereka bisa saja terpengaruh kekuatan sihir. Ini untuk jadi pelajaran agar semua orang menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menepuk dada, saya adalah orang yang rajin sholat, saya adalah orang yang rajin baca Quran, santet gak mungkin mempan untuk saya dan seterusnya. Dan menepuk dada dengan amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran, ini loh Musa saja terkena pengaruh sihir, ini loh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkena pengaruh sihir. Sehingga orang tidak menepuk dada dengan amal kebajikan yang dia lakukan, dengan zikir yang rajin dia baca. Namun orang kemudian menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena pertolongan Allah, bantuan Allah, maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa terpengaruh, terkena pengaruh sihir. Maka kemudian Allah katakan wa alqima bi yaminik, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Maka Musa kemudian melemparkan tongkat yang ada di tangan kanannya dan dia adalah cuma satu buah tongkat saja. Fa idza hiya, ternyata tongkat tersebut bisa melahap mayak fakun, kebohongan yang dibuat oleh para tukang sihir. Artinya semua tali dan semua tongkat dimakan oleh si tongkat ini. Tanpa tongkat tersebut menjadi gemuk karenanya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular dan itu benar-benar ular. Tongkatnya Musa dilempar dan berubah jadi ular dan itu betul-betul ular. Adapun tongkatnya tukang sihir Fir'aun itu tetap tongkat, cuma kelihatan seperti ular di mata orang-orang yang matanya terkena pengaruh sihir. Adapun tongkat Musa maka betul-betul 100% jadi ular. Dan ular ini bukan makan kodok, tidak makan tikus. Nah, ular ini tidak makan kodok, makan tikus, namun makan tali dan makan kayu. Kemudian dilahap, dimakan satu-satu. Dan tidak tambah gemuk karenanya. Tetap segitu saja. Dan ketika kemudian nanti telah selesai tugasnya, dia kembali menjadi tongkat dengan ukuran yang sama seperti tadi. Padahal sudah makan begitu banyak kayu dan begitu banyak tali. Maka subhanallah al-azim, maka Anda heran kemanakah perginya, kemanakah berubahnya tongkat tersebut, kemana perginya tongkat-tongkatnya para tukang sihir Fir'aun, atau kemana perginya, kemana berubahnya tongkatnya Musa. Laisat kabirotan, tongkat Musa tidaklah kemudian menjadi ular yang super besar, enggak menjadi naga, enggak, sehingga bisa melahap semuanya, enggak. Tongkat Musa tetap jadi ular, ularnya ular ukuran biasa saja, dan bisa memakan itu semua, semua tongkat dan semua tali. Kalau mungkin naga besar, mungkin ya pantas ya semuanya terlahap. Nah ini cuma jadi ular biasa. Namun ya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tongkatnya Musa ini menelan sekaligus semua tali dan tongkat-tongkatnya para tukang sihir. Dan tentu para tukang sihir ini adalah orang-orang yang jago-jago dalam ilmu sihir. Maka mereka adalah orang yang paling mengerti ilmu sihir tanpa ragu. Maka mereka menyadari bahasanya yang terjadi pada Musa dan tongkatnya Musa bukanlah sihir. Karena kemampuan tukang sihir, tongkat cuma kelihatan sebagai ular atau kelihatan sebagai hewan tertentu. Tukang sihir itu tidak punya nyawa ular dan yang lainnya. Dia tidak bisa punya dagingnya ular, punya ininya, sehingga bisa membuat ular dengan betul-betul ular yang sempurna. Tukang sihir tidak punya itu. Oleh karena itu maka dia lihat betul kalau ini jadi ular sungguhan, bukan sebagaimana ilmu sihir yang cuma kelihatan seperti ular. Maka mereka menyadari bahasanya apa yang terjadi pada Musa dan tongkatnya Musa bukanlah ilmu sihir. Nah, itu adalah bukti kekuasaan Allah Azza wa Jal. Sehingga fa'ul kiasaharatu sajidin, maka tersungkurlah mereka para tukang sihir ini dalam keadaan bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Musa, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka jatuh bersujud, maka kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an ulqiya saharatu sajidin. Kata-kata ulqiya ini seakan-akan sujud ini terjadi indifaan, terdorong secara otomatis tanpa terasa. Maka Allah tidak mengatakan sajadu, namun ulqiya sajidin, seakan-akan karena demikian luar biasanya apa yang mereka lihat, mukjizat Musa yang mereka lihat, terdoronglah mereka tanpa mereka sadari dan tanpa mereka rasakan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu Musa alaihi salatu wassalam. Setelah itu mereka mengatakan amanah bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabb semesta alam, Rabb yang disembah oleh Musa dan Harun. Lalu ketika para tukang sihir Fir'aun ini sadar dan bertobat, maka apa yang terjadi? Fir'aun kemudian mengancam-ancam mereka. Kemudian Fir'aun menuduh-nuduh mereka, padahal ingat dan catat baik-baik, Fir'aunlah yang membawa mereka, Fir'aunlah yang mendatangkan mereka. Artinya itu adalah mereka adalah orang-orang yang telah diseleksi oleh Fir'aun sebagai orang-orang yang loyal dengannya, dan diketahui adalah para tukang sihir yang hebat dan jago. Fir'aun sendiri yang menghadirkannya. Namun setelah itu Fir'aun yang mengancam-ancam mereka dan menuduh-nuduh mereka dengan mengatakan inna lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sungguh Musa ini adalah senior kalian dalam ilmu sihir, yang ngajari kalian sihir. Ini adalah maha guru kalian. Padahal siapa yang membuat tukang sihir, para tukang-tukang sihir ini? Fir'aun sendiri. Alamahu sihir, subhanallah, Musa ngajari mereka sihir, padahal anda wahai Fir'aun endalah yang menghadirkan mereka para tukang sihir ini. Kok bisa ngomong aneh semacam ini? Fir'aun sendiri yang menghadirkan para tukang sihir ini, dan dia tahu kalau mereka ini bukanlah muridnya Musa. Fir'aun tahu betul rekam jejaknya para tukang-tukang sihir ini yang merupakan tukang sihir kepercayaannya Fir'aun. Nah, inilah kesombongan, inilah buah nyata dari kesombongan. Apa buah kesombongan? Menjadikan seorang itu berbicara tanpa pakai akal. Orang yang sombong, ketika dia tersudut, dia tetap mempertahankan kesombongannya, apa yang terjadi dia ngomong ngaco seenaknya, tanpa akal. Kemudian Fir'aun mengancam-ancam para tukang sihir ini dengan mengatakan, juga akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Artinya, tangan kanan akan dipasangkan dengan tangan kiri. Kemudian akan aku salib kalian di pelepah kurma. Sehingga Musa mengetahui, atau sehingga kalian mengetahui siapakah di antara kalian yang lebih keras seksaannya dan yang lebih langgeng seksaannya. Lalu lihat apa yang dikatakan oleh para tukang sihir ini, mantan tukang sihir ini. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat, kami tidak akan lebih mengutamakanmu wahai Fir'aun daripada bukti nyata yang telah datang kepada kami. Artinya tidaklah mungkin bagi kami untuk lebih mendahulukan dirimu daripada kebenaran yang telah kami saksikan. Anda adalah pembohong, Anda bukanlah Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya adalah Tuhan yang telah disembah oleh Musa dan Harun. Wallati fatarana, dan dialah Allah, kami lebih memilih bukti-bukti yang datang dari Allah. Wallati fatarana, dan kami lebih memilih Allah zat yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qad, dalah terserah putuskan apa yang kau mau kau putuskan. Kata-kata yang sangat luar biasa. Maka lihatlah iman manakala merasuk ke dalam hati, maka terasa murahlah dunia seluruhnya. Maka mantan para tukang sihir ini mengatakan, faqdi ma anta qad, wahai Fir'aun, putuskanlah putusan yang mau kau putuskan. Artinya if'al maturi, lakukan apa saja yang kau inginkan, itu tidak akan menggoyahkan iman kami. Inilah iman manakala merasuk dalam hati, maka kematian, maka leher itu satu hal yang murah demi mempertahankan iman. Inaman taqdi hadil hayatat dunya, karena engkau cuma bisa memutuskan selama hidup di dunia. Idza qadaita alaina an nufariqa ad-dunya, dan jika engkau telah memberikan keputusan untuk menghabisi kami, kami akan meninggalkan dunia. Dan setelah kami meninggalkan dunia, engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa terhadap kami, karena engkau hanya bisa memutuskan selama masih di dunia. Inna amanna bi rabbina, sungguh kami beriman dengan Rabb kami. Liyaghfira lana khatayana, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami, dan supaya Allah mengampuni ma'akohtana alaihi minasihir, ilmu sihir yang kau paksakan kepada kami untuk kami pelajari dan kami praktekkan. Li'annahu qad akrahuhum, karena nampaknya Fir'aun telah memaksa para tukang sihir ini untuk datang dan menghadapi Musa. Ya, artinya awalnya mereka menolak untuk hadir, ya, namun mereka dipaksa oleh Fir'aun. Dan perlu diketahui bahasanya dalam syariat Bani Israel, syariat masa silam, pemaksaan dalam maksiat tetap maksiat, pemaksaan dalam kemusyrikan tetap kemusyrikan. Lain halnya dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran, maka ada keringanan. Dia ucapkan ucapan kekafiran dan dia tidak kafir. Namun dalam syariat umat terdahulu, pemaksaan itu tetap dosa. Sesuatu yang dipaksakan dan dikerjakan karena dipaksa itu tetap berdosa. Jika oleh karena itu maka, wallahu a'lam, karena ini maka mantan tukang sihir ini mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami secara umum dan dosa kami karena melakukan ilmu sihir atas paksaan Fir'aun. Wallahu khair wa abqa, Allah lah yang lebih baik dan lebih kekal. Demikianlah iman ketika merasuk ke dalam hati. Demikianlah yakin ketika merasuk dalam hati, maka tidak bisa digoyah oleh apapun. Padahal aslinya tukang sihir Fir'aun ini, para tukang sihir ini adalah tentaranya Fir'aun. Mereka lah yang mendukung Fir'aun agar kerajaannya tetap eksis. Dialah yang menjadi tokoh-tokoh pendukung Fir'aun, sehingga pengakuan Fir'aun kalau Fir'aun itu adalah Tuhan dan seterusnya itu tetap eksis, itu atas dukungan para dukun dan tukang sihir ini. Maka dia adalah tentara penguat pendukung kekuasaan Fir'aun. Dan demikianlah penguasa dari zaman ke zaman, ya, didukung oleh dukun, ya, ada dukun di baliknya. Itu dari zaman ke zaman, sejak zaman Fir'aun dan sebelum Fir'aun, para penguasa untuk mengeksiskan diri dan mengeksiskan kekuasaannya dan mempertahankan kekuasaannya itu meminta bantuan para paranormal, dukun dan sejenis itu. Ini keadaan para penguasa dari zaman ke zaman. Di balik kekuasaannya, ya, ada dukun yang mendukungnya. Dan demikianlah para raja, demikianlah para presiden. Ya, banyak berita, oh presiden ini itu dukunnya sebelah sana, oh presiden ini dukunnya sebelah sana, bupati ini sebelah sana itu dukunnya, gubernur itu, wah itu sebelah sana dukunnya. Maka sudah jamak, sudah familiar dari zaman ke zaman untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun cuma sekedar bupati, dukunlah pendukungnya. Ya, dan teladan mereka adalah Fir'aun. Ya, teladan para bupati, gubernur yang semacam ini, ya, itu teladannya adalah Fir'aun. Maka para tukang sihir ini pada hakikatnya sebenarnya posisi mereka adalah junudu Fir'aun, tentara-tentara pendukung kerajaannya Fir'aun. Maka mereka ini, para tukang sihir ini, di awal siang mereka adalah tukang sihir yang kafir, dan di akhir siang mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan mereka pun menantang Fir'aun tatkala iman telah merasuk dalam hati mereka. Inilah kekalahan luar biasa yang dihadapi oleh Fir'aun. Ini kekalahan yang luar biasa yang dihadapi oleh Fir'aun. Kekalahan nyata dilihat semua rakyatnya. Maka Fir'aun habis sudah ini. Kekuasaannya, kemudian pengaruhnya. Ini habis semua. Karena Fir'aun kalah. Kekuatan Fir'aun kalah. Dalam keadaan disaksikan dan dilihat semua, ditonton semua penduduk Mesir. Maka ini adalah kekalahan luar biasa yang terjadi pada Fir'aun. Maka dia hanya kemudian nekat tetap dengan apa yang dia pilih, kecuali kalau dia tidak, ini tidak akan terjadi kecuali dia betul-betul nekat. Karena dia telah kalah habis. Lakin ma'adzalika mazala fitriyanihi. Dan meskipun dia telah kalah habis-habisan, dia tetap ngotot dengan perbuatannya dan tindakannya yang kelewat batas. Maka pada akhirnya Fir'aun mengumpulkan rakyatnya dan dia berencana untuk menghabisi Musa. Maka pergilah Musa membawa kaumnya, yaitu Bani Israel, lari dari Fir'aun mutajihan bi amrillah, dengan perintah Allah, berlari mutajih ke arah Laut Merah, yang disebut juga dengan Laut Kulzum, yaitu menuju ke arah timur, sehingga negeri Mesir itu di belakangnya ada di sebelah barat. Tatkala Musa telah sampai ke laut, maka tiba-tiba Fir'aun dan tentaranya yang dalam jumlah yang besar, wajah hafilah, dan pasukan besar yang demikian kuat ada di belakang mereka. dan Laut Merah ada di depan Musa dan Bani Israel. Qala ashabu Musa, maka kawan-kawan Musa mengatakan, artinya banyak. Mereka mengatakan, Inna lamudrakun, sungguh kita akan terkejar. Lautan di depan kita, Fir'aun dan tentaranya di belakang kita. Kemanakah kita berlari? Maka Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdini. Sungguh bersamaku Rabku dan dia akan berikan petunjuk, solusi kepada aku. Maka demikianlah kehidupan. Kita jumpai para penggembos itu banyak. Oleh karena itu yang berkata kepada Musa, ashabu Musa. Qala ashabu Musa, jamak. Qala ashabu Musa, maka berkatalah kawan-kawannya Musa. Dalam jumlah yang banyak. Dan tidak Allah ceritakan adanya orang yang menguatkan Musa. Musa sendiri ya. Nekat saja, bukan karena keteguhan hatinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dimungkinkan Musa pun ketakutan dengan gara-gara ulah penggembos-penggembos ini. Mereka langsung ngasih vonis. Lihat kata-kata mereka dalam gembosi, langsung vonis. Mereka enggak bertanya, wahai Musa, ini kira-kira solusinya apa ini? Baik-baik kan, itu kan bukan bahasa penggembosan. Kira-kira solusinya apa? Dan mereka telah beriman bahasanya Musa adalah Nabi Allah. Mereka sebenarnya bisa saja mengatakan, adakah wahyu dari Allah dalam hal ini? Apa petunjuk yang Allah berikan dalam hal ini? Nah, mereka langsung ngasih vonis, tidak bertanya. Ngasih vonis itu gembosi. Dengan mengatakan, Inna lamudrakun. Pakai nun taukid lagi. Dan taukidnya dua lagi. Lamudrakun. Dan dalam kaidah ilmu balaghah, jika taukid itu diberikan kepada diberikan satu taukid itu diberikan manakala kita berdialog. Satu penguat itu diberikan kepada orang yang ragu-ragu, kurang percaya dengan pernyataan kita. Sedangkan lebih dari satu taukid itu ditujukan manakala kita ngobrol dengan orang yang memang benar-benar gak percaya dengan kita. Maka mereka, kawan-kawannya Musa ini, mereka yakin Musa itu gak percaya. Mereka yakin kalau Musa itu tidak percaya kalau kita akan tertangkap, kita akan terkejar. Oleh karena itu mereka tegaskan dengan dua taukid, Inna sama la. Inna lamudrakun. Sungguh kita ini akan terkejar. Kamu jangan ngeyel, wahai Musa, gitu kan maknanya. Kamu jangan ngotot, hei Musa, kamu jangan ngeyel, jangan ngotot. Kalau kita itu akan selamat, kita itu tidak akan selamat. Jangan ngoyel. Gitu maknanya kalau dari sisi balaghah. Karena nuntaukitnya dua yang hanya ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Maka gimana kalau kita ngomong dengan orang yang tidak percaya dengan apa yang akan kita sampaikan? Jangan, ini benar. Kamu gak usah macam-macam. Ini tuh benar. Maka ini bahasa yang demikian kasar dan bahasa yang demikian gembosi. Gembosi semangat. Musa dilarang, yakin kalau dia akan selamat. Oleh kawan-kawannya ini, Musa dilarang untuk yakin kalau mau selamat. Maka seandainya bukan kekuat hati yang demikian kuat, dan yang ngomong bukan hanya satu orang, banyak orang, ashabu Musa. Seandainya bukan karena hati yang teguh atas taufik Allah Subhanahu wa taala, tentu Musa tidak akan mengatakan kata-kata yang sangat heroik. Kala, sekali-kali tidak. Aku tetap ngeyel dan ngotot. Kita akan selamat. Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Ya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Arudana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.